الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على شرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد إخوان في الدين رحمني ورحمكم الله الحمد لله kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan nikmat kepada kita. Di antara nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita adalah pada malam hari ini kita bisa duduk bermajelis ilmu, mencari mengharapkan keridhaan dari sisi Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan keutamaan dari sisinya. Walaupun kondisi yang hujan dingin, akan tetapi alhamdulillah kita bisa berkumpul di malam hari ini di tempat yang mulia ini. Hadirin rahimakumullah, melanjutkan pembahasan rukun-rukun sholat pada pertemuan yang telah lalu, kita telah membaca keterangan ulama tentang rukun sholat, yaitu berdiri pada sholat fardu bagi yang mampu. Sholat sambil berdiri dalam sholat fardu bagi yang mampu itu termasuk rukun dari rukun-rukun sholat. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, Allah Ta'ala memerintahkan kita, wa qumu lillahi qanitin, dan berdirilah kalian karena Allah qanitin, dalam kondisi khusyuk. Dan juga hadis Imran bin Husain riwayat Imam Al-Bukhari dan yang lainnya, salli qa'iman fa in lam tastati' fa qa'idan wa lam yastati' fa lam tastati' fa 'ala janbin. Salatlah kamu sambil berdiri, kata Nabi kepada Imran bin Husain. Jika kamu tidak mampu, maka salatlah sambil duduk. Jika tidak mampu, maka salatlah di atas sisi atau sambil berbaring. Ya, dan ulama sudah bersepakat ijma bahwa berdiri itu termasuk rukun sholat dalam sholat fardu bagi siapa yang mampu. Ya, adapun dalam sholat sunnah, maka berdiri dalam sholat sunnah itu adalah perkara yang sunnah, tidak termasuk rukun. Atau barang siapa yang sholat sunnah sambil duduk, maka tetap sah sholatnya. Hanya saja kalau dia sholat sambil duduk tanpa udzur, pahalanya adalah separuh dari orang yang sholat sunnah sambil berdiri. Iya. Nah, ini berdasarkan hadis Imran bin Husain pula, riwayat Imam Al-Bukhari dan yang lainnya. Ya, in shalla qa'iman fa huwa afdal wa man shalla qa'idan falau nisfu ajri al-qa'im wa man shalla na'iman falau nisfu ajri al-qa'id. Jika dia salat sambil berdiri, ini dalam salat sunnah ya, fa huwa afdal, maka itu lebih utama. Dan barang siapa yang salat sambil duduk, maka dia mendapatkan pahala separuh dari orang yang sholat sambil berdiri. Barang siapa yang sholat sambil tidur, maka dia hanya mendapatkan separuh dari pahala orang yang sholat sambil duduk. Iya. Dan hadirin jamaah rahimakumullah, apabila seseorang itu sholat jamaah, sedangkan imam itu sholat sambil duduk, maka bagaimana sholatnya makmum? Bagaimana sholatnya makmum? Mereka, para makmum, ya sholat di belakang imam sambil berdiri. Walaupun imamnya itu duduk. Ini menurut jumhur ulama. Iya. Kemudian barang siapa yang tidak mampu salat sambil berdiri, maka dia bisa salat sambil duduk. Ini menurut kesepakatan ulama. Iya. Kemudian bagaimana tentang terhadap orang yang dia mampu sholat sambil berdiri. Dia mampu sholat sambil berdiri, tapi tidak mampu rukuk dan sujud dengan sempurna. Mampu sholat sambil berdiri, tapi tidak mampu rukuk dan sujud. Maka jika keadaan dia seperti ini, dia sholat sambil berdiri. Untuk rukuk dan sujudnya bagaimana? Ya. Jadi dia sholat sambil berdiri, berisyarat ketika rukuk, berisyarat ketika dia dalam kondisi rukuk, pada posisi rukuk, kemudian dia duduk, dan berisyarat tatkala sujud. Yeah. Dia duduk, kemudian berisyarat untuk sujudnya. Ini menurut jumhur ulama. Yeah. Hadirin rahimakumullah. Kemudian bagi siapa yang tidak mampu sholat sambil duduk. Siapa yang tidak mampu sholat sambil duduk, maka menurut jumhur ulama, dia sholat sambil berbaring di atas sisinya atau rusuknya. Jika dia tidak mampu sholat di atas rusuk atau miring, miring menghadap kiblat, maka dia sholat sambil berbaring terlentang. Ya, jadi menurut sumber ulama, jika seorang itu tidak mampu sholat sambil duduk, maka dia bisa sholat sambil berbaring miring, sholat sambil tidur miring di atas rusuk menghadap kiblat. Jika dia tidak mampu pula untuk sholat sambil berbaring miring menghadap kiblat, bisa dia sholat sambil berbaring. Ya, sholat sambil berbaring di atas punggung, kakinya di memanjang di barat, kepalanya di timur, tapi yang paling baik kepalanya tidak diangkat sedikit. Jika tidur sholat dengan tidur terlentang, maka apa? Kaki di barat, kepala di timur, dan agak diangkat sedikit supaya bisa menghadap kiblat. Iya. Sekarang mana yang utama? Sholat miring, sambil miring, tidur miring, atau dengan tidur terlentang, mana yang utama? Jika seorang itu mampu sholat sambil berbaring miring, tapi juga mampu sholat sambil tidur terlentang, mana yang paling utama dia lakukan? Yang paling utama adalah dia sholat sambil tidur miring menghadap kiblat. Menghadap kiblat. Miring ke arah kanan menghadap kiblat itu jauh lebih tepat dalam menghadap kiblat dibanding dengan apa? Tidur berbaring di atas punggung. Iya. Hadirin rahimakumullah. Kemudian jika seorang tidak mampu sholat sambil berdiri, tidak mampu duduk, tidak mampu, kemudian miring kanan ke kanan juga tidak mampu, atau mungkin miring ke kiri ke arah kiblat juga tidak mampu, terlentang juga tidak mampu, maka apa yang dilakukan? Bagaimana tata sholat, tata cara sholatnya? Asy-Syafi'iyah, Hanabilah, dan Al-Hasan, Al-Hasan Al-Basri, dan juga Zufar dari Hanafiyah berpendapat dia berisyarat dengan kedipan mata. Iya. Dan sebagian ulama ada yang berpendapat ya, tidak ya, tidak dengan kedipan mata. Ya. Kalau dia tidak mampu sholat sambil berbaring, maka yang dilakukan adalah dengan membaca bacaan sholat. Jadi dalam sholat itu ada bab perbuatan sholat, ada rangkaian sholat yang berupa perbuatan, ada yang berupa ucapan, ada niat. Ketika seorang tidak bisa melakukan perbuatan, tidak bisa berdiri, tidak bisa duduk, ya, tidak bisa sujud, rukuk, pokoknya tidak bisa, badan tidak bisa digerakkan, ya, dia tidak bisa berbuat, tidak bisa melakukan perbuatan-perbuatan sholat, tapi dia masih bisa berbicara, maka sholat yang dilakukan adalah dengan mengucapkan bacaan-bacaan. Ya. Mengucapkan bacaan-bacaan sholat. Waktunya takbir, ya takbir. Waktunya baca surat, yang baca surat. Walaupun tidak tanpa gerakan anggota badan yang lain. Ya. Disertai dengan apa? Niat dalam hati. Ini. Ketika seorang sudah tidak bisa berucap, tidak bisa digerakkan anggota badan yang lain, maka apa yang dilakukan dalam sholatnya? Apa? Bagaimana tata cara sholatnya? Yaitu dengan niat dalam hati. Ya. Waktunya takbir, dia niat dalam hati takbir. Dalam hati Allah Akbar, dalam hati. Ya. Waktunya baca dalam hati. Itu yang dilakukan. Itu yang dilakukan. Hal ini menunjukkan apa? Selama seorang itu masih akalnya itu masih sehat, selama orang itu masih waras, maka kewajiban sholat itu tetap padanya. Kewajiban sholat itu tetap pada orang tersebut. Ya. Yeah. Hadirin rahimakumullah. Kemudian masalah sholat di atas kendaraan, di atas kapal, di atas pesawat. Ya. An-Nawawi rahimahullah pernah berkata, "Idza shalal fariidah fi safinah lam yajuz lahu tarkul qiyam ma'al qudrati kama law kana fil bar." Apabila dia sholat fardu di kapal, di atas kapal atau perahu, tidak boleh baginya meninggalkan berdiri, sholat sambil berdiri bila dia mampu, sebagaimana ketika dia sholat di daratan. Ini pun sama. Ketika dia mampu sholat sambil berdiri, harus sholat fardu dengan berdiri. Demikian pula di kapal. Jika mampu berdiri sambil berdiri, harus sholat sambil berdiri. Harus sholat sambil berdiri. Tetapi kalau dia tidak mampu karena takut jatuh, maka apa? Dia bisa sholat di atas kapal, kendaraan sambil duduk. Iya. Hadirin rahimakumullah. Dia tentang permasalahan sholat sambil duduk. Bagaimana tata cara sholat sambil duduk? Di antara ulama ada yang menyebutkan yang utama adalah dengan duduk untuk tasyahud. Ya. Tata cara sholat sambil duduk adalah dengan duduk tasyahud. Yaitu apa? Duduk iftiras dalam kondisi berdiri dan rukuk. Ya. Duduk iftiras dalam kondisi berdiri dan rukuk. Ya. Dan di antara ulama ada yang berpendapat yang afdal adalah dengan duduk tarabbuk, dengan duduk bersila. Sholat sambil duduk bersila. Iya. Ini adalah pendapat jumhur ulama. Iya. Pendapat jumhur ulama. Tata cara duduk sholat sambil duduk adalah dengan duduk tarabbuk menurut jumhur ulama. Duduk sambil bersila. Ada pun ulama yang lain, bahkan ada sebagian sahabat, ada yang berpendapat sholat dengan duduk bersila itu karoha, dibenci. Ya. Hanya saja apa? Telah datang satu riwayat yang menyebutkan, yang dari hadis Aisyah riwayat An-Nasa'i, yang menyebutkan bahwa Nabi SAW pernah sholat sambil duduk dengan duduk bersila. Iya. Dan Aisyah bin Utsaimin rahimahullah pernah berkata, "At-tarabbu sunnatun walau sholla muftarishan fala ba's." Ya. Duduk tarabbu dengan bersila itu sunnah. Jadi sholat sambil duduk bersila itu sunnah. Seandainya dia sholat dengan duduk iftirash, maka tidak mengapa. Maka tidak mengapa. Iya. Asy-Syaibani rahimahullah ta'ala menyatakan, "Wa'idha sholla qa'idan jalasa mutarabbi'an." Oh ayat. Jalasin ukhra yastarihu biha. Dan apabila dia sholat sambil duduk, maka dia sholat dengan duduk bersila. Atau dengan tata cara duduk yang lain, yang jelas dia tenang dengannya. Ya, bisa santai tenang dengannya. Ya. Jadi kalau dia lebih tenang dengan duduk iftirash, ya duduk iftirash. Ya. Atau dengan tata cara duduk yang lainnya, yang jelas dia bisa tenang dalam sholatnya. Ya, sebagian orang karena sakit tidak bisa duduk iftiras, tidak bisa duduk bersila. Maka dia sholat dengan duduk dengan yang dia mampu. Dengan yang dia mampu. Iya. Kemudian satu hal yang diingatkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Wala yajuzu lil musalli jalisan ayadu asyai'an alal ardi marfu'an. Yasjudu alaihi. Ya. Tidak boleh bagi orang yang sholat sambil duduk, dia meletakkan sesuatu di atas bumi. Ini sholat sambil duduk, kemudian apa? Dia meletakkan sesuatu di atas bumi. Marfu'an. Yang terangkat atau tinggi. Yasjudu alaihi. Dia sujud di atasnya. Mungkin meletakkan sesuatu di depannya, kemudian sujud di atas sesuatu tersebut. Ya, yang agak tinggi tersebut. Ya. Ini tidak boleh. Wa innama yaj'alu sujuduhu akhfadha min ruku'ihi kama zakarna idza kana la yastati'u ayubashshira al-ardha bijabahatihi. Tidak lain dia menjadikan sujudnya itu lebih rendah daripada rukuknya. Jadi dia agak rundukkan badannya lebih rendah lagi ketika sujud. Ini sebagaimana telah kita sebutkan, apabila dia tidak mampu bersentuhan langsung dengan bumi dengan keningnya. Ketika seorang itu tidak mampu meletakkan keningnya ke bumi karena satu hal mungkin sakit, maka untuk sujud dia cukup apa? Dia merendahkan badannya lebih rendah dibanding rukuknya. Iya. Hadirin rahimakumullah. Jadi sekedar tambahan keterangan dari yang kemarin. Berikutnya rukun sholat yang berupa perbuatan setelah berdiri bagi yang mampu dalam sholat fardu, maka berikutnya adalah rukuk. Jadi rukuk di dalam sholat itu termasuk rukun berdasarkan kitabullah Al-Quran, As-Sunnah dan Ijma'. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, Ya ayyuhallazina amanu ruku'u wasjudu. Wahai orang-orang yang beriman, rukuklah kamu dan sujudlah. Ya, rukuklah kamu dan sujudlah. Ini dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu tentang orang yang jelek salatnya, Nabi SAW menyebutkan, Waraka hatta tatma'ina raqian. Dan rukuklah kamu hingga kamu tuma'ninah dalam rukuk. Ini riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Ya. Riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Dan ulama telah berijma' tentang wajibnya rukuk. Ulama telah berijma' tentang wajibnya rukuk. Ibnu Qudamah rahimahullah telah berkata, Ammar rukuk fawajibun bin nas wal ijma'. Adapun rukuk, maka dia wajib. Hukumnya wajib. Masuk rukun sholat. Menurut nas, Al-Quran dan As-Sunnah dan juga ijma'. Iya. Hadirin rahimakumullah. Berikutnya, apa yang dimaksud dengan rukuk? Rukuk adalah al-inhina, merunduk, merundukkan punggung. Ya. Dan rukuk ini dimaksudkan dengannya adalah untuk mengagungkan Allah Azza wa Jalla. Jadi rukuk termasuk bentuk pengagungan. Itu tidak boleh seorang rukuk atau merunduk-runduk di depan manusia. Iya. Tidak boleh, karena apa? Rukuk itu termasuk bentuk pengagungan. Tidak boleh diberikan kecuali hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Iya. Hadirin rahimakumullah. Dan bagaimana tata cara rukuk? Kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, "Wa mimma yanbaghi fi ruku' ayakuna al-insan mustawiya dhuhri." Dan di antara perkara yang sekiannya dilakukan dalam ruku' ayakuna al-insan, ya, seorang yang salat mustawiya dhuhri, itu meluruskan punggungnya. La mahdudaban tidak melengkung, tidak melengkung, jadi lurus. Wa yakun ra'sahu muhadhiyan li dhahrihi, kepalanya itu sejajar dengan punggungnya. Jadi ketika rukuk, kepala itu sejajar dengan punggung, punggung lurus, kemudian kepala juga lurus dengan punggung, sejajar. Wa yad'u yadayhi 'ala ru'batayhi, kemudian dia letakkan kedua telapak tangannya di atas kedua lututnya. Mufarijatayi al-asabi, mufarijatayi al-asabi, dengan merenggangkan jari-jemarinya. Jadi telapak tangan itu diletakkan memegang lutut, jari-jemari direnggangkan. Iya. Wa yujafiya adudaihi an janbaihi, dan dia merenggangkan, menjauhkan kedua lengannya dari sisi-sisinya, dari rusuk. Jadi lengan tangan tidak menempel ke rusuk, tapi apa? Direnggangkan, dijauhkan dari rusuk. Wa yaqulu subhana rabbiyal azim, dan dia mengucapkan subhana rabbiyal azim, Maha suci Rabbku yang maha agung. Yukarriruha, dia mengulang-ulang bacaan tersebut dalam rukuk. Iya. Sebab di dalam hadis riwayat Imam Muslim, Nabi nyatakan apa? Ammar ruku fa'adzimu fi Rabb. Adapun ruku, maka agungkanlah Rabb, yaitu Allah, padanya. Iya. Jadi dalam ruku itu terkumpul padanya dua pengagungan. Yang pertama apa? Pengagungan dengan ucapan, seorang mengucapkan subhana rabbiyal azim. Dan yang kedua adalah pengagungan dengan perbuatan, yaitu dengan perbuatan ruku. Ya. Apa yang disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin tentang tata cara rukuk, ini dijelaskan dalam beberapa hadis, di antaranya hadis Abi Humaid As-Sa'idi, riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Abu Dawud, disebutkan dalam hadis, wa idza raka'a amkana yadayhi min ru'batayhi. Kata Abu Humaid menerangkan tentang tata cara salat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan apabila beliau rukuk, beliau mengokohkan kedua tangan beliau, kedua telapak tangan beliau. Jadi beliau memegang lutut dengan kuat. Menempatkan kedua tangan beliau pada kedua lutut beliau, memegang dengan kuat. Summa hasara dhahrahu, kemudian dia beliau membengkokkan punggungnya. Artinya apa? Diluruskan. Punggung merunduk dan lurus. Hatta ya'tadila, sampai seimbang. Wala yabqa madu daban, dan tidak dibiarkan apa? Madu daban. Jadi biarkan bengkok, melengkung, tidak, tapi apa? Lurus. Ya. Dan dalam hadis Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, riwayat Imam Muslim dan Imam Abu Dawud, Aisyah radhiyallahu anha berkata, kana Rasulullah SAW idza raka'a lam yuskhis ra'sahu wa lam yusawwibahu walakin baina dzalik. Adalah Rasulullah SAW apabila beliau rukuk, beliau lam yuskhis ra'sahu, beliau tidak mengangkat kepala beliau, dan tidak pula apa? Merendahkan kepala beliau. Tapi di antara itu, ya, tidak terlalu diangkat ke kepala beliau ketika rukuk, dan tidak pula terlalu merendah, merunduk, tidak. Tapi apa? Sejajar dengan punggung. Ya. Ini dalam hadis Abu Hamid, riwayat Imam Abu Dawud dan At-Tirmidzi dan hadisnya sahih, disebutkan perkataan Abu Humaid summa raka'a. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam rukuk. Fa wada'a yadayhi ala rukbatayhi. Beliau meletakkan kedua telapak tangan beliau di atas kedua lutut beliau. Ka'annahu qabidun alaihima. Seolah-olah beliau menggenggam kedua lututnya. Wawat taro yadaihi. Dan beliau mengikat kedua tangannya. Ya, mengikat atau menguatkan dalam pegangan tangan terhadap lutut. Fatajafa anjanbahi. Dan beliau apa? Merenggangkan atau menjauhkan dari kedua sisi beliau. Di lengan itu dijauhkan dari rusuk ketika rukuk, tidak ditempelkan. Iya. Kedua telapak tangan memegang dengan kuat lutut tersebut. Dan dalam hadis Wa'il bin Hujr, riwayat Ibnu Khuzaimah dan disuaikan oleh Aisyah Al-Albani rahimahullah, disebutkan kana idza raka'a farraja asabi'ahu. Adalah kebiasaan Rasulullah SAW, beliau apabila rukuk, beliau farroja asabi'ahu. Beliau merenggangkan jari-jemari beliau. Jari-jemari tangan beliau direnggangkan ketika memegang lutut. Iya. Jadi demikian tata cara rukuk. Dan kita sudah mengetahui bersama bahwa dalam rukuk itu ada bentuk pengagungan terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ucapan Subhana rabbiyal azim, dan juga dengan rukuk itu sendiri. Rukuk termasuk rukun sholat, itu hendaknya kita apa? Jangan sampai lupa rukuk dalam sholat. Karena siapa yang lupa rukuk, adalah rukuk itu termasuk rukun dari rukun-rukun sholat, maka diulang sholatnya. Apabila hal itu terjadi karena lupa, kemudian tidak lama, kemudian ingat dia belum rukuk, segera dia rukuk. Dia ingat ketika sujud, oh saya belum rukuk, segera dia rukuk. Ya, yeah. Dia rukuk kemudian i'tidal dan seterusnya. Ya, yeah. Dan nantinya dia di akhir sholat sujud sahwi. Ya, karena meninggalkan rukun karena lupa itu nanti ketika ingat mengharuskan untuk sujud sahwi. Ya. Dan rukun itu apa? Walaupun saat itu lupa tetap harus dikerjakan. Ya. Tetap harus dikerjakan. Jika dalam satu rakaat seorang lupa rukuk, lupa rukun dari rukun sholat, maka rakaat tersebut itu tidak dianggap, tidak terhitung. Ya, jadi misal dalam rakaat kedua seseorang tidak rukuk, maka apa? Rakaat yang kedua itu tidak dianggap. Ya, karena dia telah meninggalkan rukuk. Ya, atau rukun sholat dalam rakaat yang kedua, berarti dia harus menambah lagi. Ya, ini pentingnya mengetahui mana yang termasuk rukun sholat, mana yang termasuk wajib sholat, mana yang termasuk sunnah, dari sunnah-sunnah sholat. Ya, hadirin rahimakumullah, mungkin ini yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kita mengulang pelajaran-pelajaran seputar sholat. Diharapkan dengan itu ibadah sholat kita semakin baik, keilmuan kita semakin kokoh. Ya, sebagian kita kadang apa? Mengulang pelajaran itu malas. Mengulang pelajaran itu malas. membaca kembali kitab yang pernah dibaca itu malas. Padahal ulama zaman dahulu itu membaca satu buku kadang berpuluhan kali, tidak hanya satu kali tapi berulang-ulang kali. Ya. Pantas saja bakal mereka jadi kokoh dan amalan mereka pun kuat. Iya. Tetapi orang-orang yang belakangan ternyata apa menjadi satu penyakit, dia malas untuk mengulang pelajaran, untuk mengulang hafalan. Itu banyak ilmu yang hilang, yang terlupakan karena tidak sering diulang, karena malas untuk mengulang. Iya, marilah kita mencontoh para salafus soleh yang belajar dan belajar, mengulang-ulang ilmu yang dia dapatkan. Di siang hari mereka menuntut ilmu, di malam hari mereka menyalin menulis kembali apa yang ilmu yang dia dapatkan, memperbaiki, melengkapi catatan-catatan. Itu para salafus sunnah. Iya. Dan itu menunjukkan dhabat mereka. Ya. Kekuatan penjagaan terhadap ilmu mereka yang kuat. Iya. Hafalan mereka kuat dan juga catatan mereka lengkap. Hafalan mereka kuat, catatan mereka juga lengkap. Iya. Ini menunjukkan mereka yang betul-betul dalam belajar, tidak sekedar belajar. Iya. Ya hadirin rahimakumullah, demikian yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu taala mubissawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu wa habidakumullah.